Ya, Jombang kembali bergoyang bersama Adi Arlita New Monata. Monggo. Thank you. Jombang, jaga kekompakan ya mas. Yang di sana juga hati-hati. Oke, berhubung dibagi waktunya, Mbak Alfi silakan dilanjutkan. Thank you, Ani Arlita sangat luar biasa. Sebuah tembang menghangatkan kebersamaan kita bersama Nyumonata, Matur Suwon.